obat beli huruf. Kita ulang sedikit situ ya. Itu ya. Kita ulang sedikit. Al-mu'arabat bil huruf. Yang di-irab dengan huruf. Artinya setelah selesai alhamdulillah kita membahas irab dengan harokat, maka kita sekarang membahas yang di-irab dengan apa? Huruf. Iya. Walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Dan yang di-irab dengan huruf itu ada 4 jenis. Yang di-irab dengan huruf itu ada 4 jenis. Al-musanna wa ma humila alaih. Ada isim musanna dan apa yang dibawa kepadanya. Wa jam'ul mudzakkar salim wa ma humila alaih. Jama' mudzakkar salim dan apa yang dibawa kepadanya. Wal asma'us sittah, demikian pula asma'us sittah. Dia juga di-irab dengan huruf. Wal amsilatul khamsah dan contoh-contoh yang 5. Maksudnya ini adalah af'alul khamsah. Sekarang irabul musanna wa mahumil alai. Dirinci. Irab isim musanna dan apa yang diikutkan kepadanya. Apa yang diikutkan kepadanya. Fa'ammal musanna. Adapun isim musanna. Fayurfa'u bil alif. Maka dia dirofa dengan alif. Jelas kan? Ja'a rojulani. Ya. Dirofa dengan alif. Ja'a zaidani. Ja'a muhammadani. Rofa dengan alif. Wayun sobu wayujar bilia, dinasab dan dijar dengan ya. Karena antum bilang ra'aitu zaidaini marartu bi zaidaini, paham? Dirofa dan dinasab dengan apa? Ya. Ya yang bagaimana? Masalahnya sebentar ada juga alamatnya ya, paham? Kata beliau al maftuhi ma qablaha al maksuri ma ba'daha. Ya yang di fathah sebelumnya Zaida, paham? Zaidai dan di kasro setelahnya nunnya Zaidaini, paham itu? Karena sebentar itu ada yang sebaliknya di kasro sebelumnya dan di fathah setelahnya, paham? Jadi ini isim mutsanna, rupa dengan alif, nasab dan jar dengan apa? Ya. Wa ulhiqabih, masya Allah. Sekarang dibahas lebih rinci itu mulhaknya. Kalau sebelumnya hanya dibahas saja namanya yang diikutkan dengan isim mutsanna di i'rab seperti isim mutsanna. Sekarang ini beliau akan rinci kepada antum apa saja kata yang diikutkan kepada isim mutsanna. Paham? Apa saja kata yang diikutkan dan apa syaratnya dia ikut? Apa syaratnya dia apa? Ikut. Lihat wa ulhiqa bih dan diikutkan dengannya itnan watnatani. Sintan, itnan, itnatani, wasintan, mutlako. Ini diikutkan secara mutlak. Kasih catatan, mutlak maksudnya tanpa syarat. Mutlako artinya biduni syartin. Mutlak artinya apa? Biduni syartin, tanpa syarat. Ya? Tanpa syarat apa-apa. Terserah. Pokoknya kalau antum dapat kata itnan, itnatan, sintan. Dapat ini kata ini. Pasti i'rabnya diikutkan kepada siapa? Pasti i'rabnya diikutkan kepada siapa? Isim mutsanna mutlak. Dimanapun dia, kapanpun. Paham? Ya? Setelahnya isim dohir, isim domir. Mutlak. Ia diikutkan. Kemudian setelahnya. Wakila wakilta. Ini masalah ini. Kila dan kilta. Ini juga adalah mulhak. Karena kila keduanya laki-laki. Kilta keduanya wanita. Paham? Ini kan artinya keduanya. Kila dan kilta sama-sama terjemahannya. Keduanya. Cuman kila untuk laki-laki. Kalau kilta untuk siapa? Mu'annas. Wanita. Dipahami ini? Tapi kata beliau. Bisyarti. Ini tidak mutlak. Antum tidak selamanya dapat kila dan kilta. Antum i'rab sebagai apa isim? Mulhak terhadap isim? Mutsanna. Perhatikan syaratnya ini yang digaris bawahi. Kan ini yang paling penting. Dengan syarat idofatiha ila domir. Dengan syarat dia disandarkan kepada domir. maksudnya mudhofun ilainya adalah siapa? Mudhofun ilainya adalah siapa? Dhamir. Jadi dia itu selalu bentuknya begini. Masya Allah, alhamdulillah, penghapus baru. Ini kila kilta akan berubah dari kila nanti menjadi ya kilai dan kiltai. Ya, dengan syarat harus diidofakan kepada domir. Paham? Harus disandarkan kepada apa? Domir. Maksud ini kan kata selalu menjadi mudhof. Tidak bisa dia tidak jadi mudhof. Dia sama dengan kata kul. Selalu dia menjadi mudhof. Setelahnya selalu dibaca kasro. Karena dia mudhof pun ilai. Paham? Iya, kan ini temanya kul ini. Kul seluruhnya. Kul ini kila keduanya. Kilta keduanya. Cuman ini untuk laki-laki, ini untuk wanita. Dipahami? Kila, syarat dia dibaca begini. Kila, kilai. Maksudnya di irob dengan irob isim mutanna. Dan syarat mudhof nilainya dhamir. Kila huma. Kilta huma. Itu pun dhamirnya juga harus dua. Tidak boleh kilahu. Boleh enggak? Kilahu. Bisa enggak? Keduanya dia. Keduanya dia. Harus kilahuma. Huma-huma. Pahuma. Tahuma. Tak? Kilahuma. Keduanya laki-laki. Tak? Kilahuma. Keduanya wanita. Kiltahuma. Keduanya apa? Wanita. Karena dhamir huma bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Jelas ini? Harus begini. Paham? Kalau modelnya begini, diidhofkan pada dhamir, maka kalau marfu pakai alif. Ja'a kilahuma. Mansu pakai ya. Ro'aitu kilai hima. Paham? Kiltai hima. Dipahami ini? Ro'aitu kilai hima. Kiltai hima. Marartu bi kilaihima. Paham? Kiltaihima. Paham gak ini? Ini syaratnya. Kalau disandar kepada apa? Dhamir. Bagaimana kalau datang kila roju, kila roju lain? Ini mudhof nilainya. Tidak pakai dhamir, tapi pakai apa? Rojul. Isim apa itu? Dhamir atau dhahir? Dhahir. Bagaimana kalau begini? Maka ketahuilah. Kalau dia disandarkan kepada isim dhahir, dia irobnya jadi bukan isim mutanna, tapi isim maksur. Tahu isim maksur? Sama dengan al-fata. Coba baca al-fata. Ja'a. Ro'a itu. Marortubil. Sama. Ja'a. Kila rojulaini. Ja'a kila rojulaini. Ro'a itu? Ro'a itu? Kila rojulaini. Marortubi kila rojulaini. Sama dengan al-fatah. Dipahami? Dipahami ini? Paham gak ini? Atau tidak paham? Hah? Ingat syaratnya. Kila dan kilta akan menjadi mulhaq terhadap isim mutsanna. Dengan syarat dia didopakan kepada siapa? Dengan syarat dia didopakan kepada apa? Dhamir. Artinya, kalau dia didopakan kepada dhahir, irobnya bukan mulhaq terhadap isim mutsanna. Tapi irobnya jadi irobnya isim maksur. Dipahami? Ini harus antum ingat ini. Dipahami ini? Siapa yang pernah belajar mukhtarot? Mukhtarot? Tidak ada? Antum? Di situ salah. Dia contohkan kila mulhaq terhadap isim mutsanna, tapi dia idofakan kepada rojulain, isim dhahir. Salah, salah besar. Tidak ada ulama bahasa yang bilang seperti itu. Dia tidak sembarang. Paham kan? Dia ini akan menjadi mulhaq kalau didofakan kepada apa? Dhamir. Antum bisa cek isim musanna salat pembahasannya. Ya, dan ada ulama bahasa mengatakan seperti itu. Paham kan? Jadi semua kila dan kilta akan diikutkan menjadi isim mutanna kalau sarannya apa? Didoba kepada apa? Domnya. Kalau didoba kepada isim dohir, tidak pernah berubah. Dia pasti kila terus. Dibaham? Karena irobnya bukan lagi mulhak terhadap isim mutanna, tapi apa irobnya? Isim maksud. Tahu isim maksud? Doma mukaddaro, fathah mukaddaro, kasro mukaddaro. Dibahami? Dibahami? Perhatikan baik-baik syaratnya. Contohnya, ja'ani kilahuma kiltahuma ra'aitu kilaihima kiltaihima marartu bi kilaihima wa kiltaihima. Lihat, terpenuhi syarat? Terpenuhi? Paham? Sekarang, bagaimana kalau disandar kepada isim dhohir? Belum katakan. Ini saya heran, padahal di mutamimah sudah ada. Di kotur nada juga begini, di ibnu akil juga begitu. Tidak tahu dari mana diambil contoh. Dibaham ini? Tidak tahu dari mana diambil contoh. Iya, ini anehnya. Sama juga dengan muyasar ya, terkait dengan pembahasan musatna, dia salah. Pembahasan musatna dia salah. Dan dia bilang, ma'ada ma'kola ma'hasa bersama dengan ma'nafi. Bersama dengan ma'nafi. Padahal ulama bahasa bilang, ma'masdaria. Salah pembahasannya. Salah pembahasannya. Kalau ma'nafi nanti maknanya isbat. Enggak tahu dari mana dia dapat begitu. Mungkin dia kira semua ma itu nafi. Enggak, ma itu ada nama ma masdariyah. Paham ini, dipaham ini? Jadi ini kesalahan yang terjadi di dalam penulisan buku. Padahal ketika kita belajar di atas, enggak begitu. Seperti ini. Kita mau belajar di buku manapun, begini dia katakan. Kalau di buku yang ulama bahasa Arab. Sekarang, hukmu kila wa kilta idha udhifa ila dhohir. Berkata Abu Anas, hukum kila dan kilta kalau disandarkan kepada dhohir. Kalau disandarkan kepada siapa? Dhohir. Bukan dhohir. Maka apa yang terjadi? Fa'in udhifa. Maka apabila udhifa, keduanya diidofakan. Keduanya kan ada alif itu. Alif itnain itu. Berarti yang keduanya. Apabila keduanya diidofakan. Ila dhohiri kepada isim dhohir. Karena maka adalah keduanya bil alif fil ahwali salasa, dengan alif pada tiga keadaan itu. Maksudnya tidak pernah berubah alifnya sama dengan al-fatah. Wa kana irabuhuma, dan adalah irab keduanya bi harakatin muqaddaratin, dengan harokat yang disembunyikan fitilkal alifi, dalam alif itu. Alias antum bisa kasih catatan, yaitu di irob dengan irob isim maksur. Itu maksudnya. Dia di irob dengan irob isim maksur seperti al-fatah. Dipahami? Seperti apa? Al-fatah. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Lihat, nah. Ja'ani kilar rojulaini. Wakil talmar ataini. Ro'aitu kilar rojulaini. Wakil talmar ataini. Wamarortu bi kilar rojulaini. Wakil talmar ataini. Lihat. Selalu pakai apa itu? Alif. Karena dia di sini bukan mulhak lagi. Sudah keluar dari pembahasan kita. Bukan lagi mulhak. Tapi memang di sini adalah isim maksur. Isim mufrad. Isim maksur. Paham kan ini? Bukan lagi mulhak terhadap isim musanna. Ini tidak mutlak maksudnya. Jadi kalau itnan itnatan sintan mutlak. Mau antum idofakan kepada domir. Tak? Itnahuma. Paham kan ini? Dipahami? Atau kepada dohir. Itna rojulaini. Itnatan itnata itnatam ro'ataini. Mau antum idofa kepada dohir atau domir. Pokoknya dia mulha. Itu yang dibilang tadi mutlak. Apa artinya mutlak tadi? Tanpa syarat. Kalau kila dan kilta, dia mulhak terhadap isim mutanna dengan syarat apa? Idofakan kepada domir. Kalau dohir, tidak jadi mulhak. Malah dia jadi isim maksud. Paham ini saudara, insya Allah? Ini harus dipahami, alhamdulillah. Selesai. Selesai. Sekarang irabu jam'il mudzakkar salim wa ma'ul hiqabi Sekarang i'rabnya jamak mudzakkar salim dan apa yang diikutkan dengannya? Ya. Wa amma jam'ul mudzakkar salim. Adapun jamak mudzakkar salim, fayurfa'u bil wawi, maka dia dirofa dengan waw. Wa yunsabu wa yujar bil ya. Dinasab dan dijar dengan ya. Nah, dengan ya yang bagaimana? Al-maksuru ma qablaha al-maksuri ma qablaha wal maftuhi ma ba'daha. Yang di kasro sebelumnya, di fathah setelahnya. Paham? Lihat. Ja'al muslimuna. Ro'aitul muslimina. Sebelum ya'nya kasro. Nunnya fathah. Marartu bil muslimina. Paham gak ini? Alhamdulillah. Wa ulhiya qabil. Kemudian di sini belum kasih semua mulhaknya. Masya Allah. Diikutkan dengannya ulu, satu ulu, alamun, isrun, nah, semua yang sama bentuknya, ulu, alamun, isrun, wa ma ba'dahu minul ukut ila tis'in, dan apa setelahnya dari wa ma ba'dahu, dan apa setelahnya, maksud setelah 20, isrun kan 20. Dan apa yang setelah isrun, yang setelah 20, minal uqud, dari bilangan puluhan. Tahu bilangan puluhan? Tahu puluhan? Hah? Tahu puluhan? Tahu 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ila tis'in, hingga 90. Dipaham ini? Kan tidak perlu lagi disebutkan panjang sekali. Ya. Ya enggak? Ya enggak? Semuanya mulhaq. Ya, wa arudun, wa sinun, wa babuhu. Demikian pula kata arudun, sinun, dan sebab dengannya. Maksudnya, yang semisal dengannya. Semisal dengan sinun. Idun. Ya. Dan semisal dengannya. Semua yang semisal dengannya. Yang mirip. Wa ahlun. Wa illiyun. Ya, semua ini. Intinya begini. Ini kan dirinci satu-satu. Artinya, semua yang, sebenarnya kesimpulan umumnya, semua yang mirip dengan jamak mudzakkar salim, tapi bukan jamak mudzakkar salim. Paham? Apa karena tidak terpenuhi syaratnya? Karena jamak mudzakkar salim itu tidak sembarang antum buat. Ada syarat-syaratnya. Paham? Harus asalnya dari laki-laki, terus berakal. Paham? Akan antum pelajari nanti di sorok. Cara, karena dia yang urus, bukan nahwu. Bukan nahwu. Maksudnya kata-kata yang bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Di antara syarat intinya, dia harus kata laki-laki, terus berakal. Yang berakal saja yang bisa. Makanya, Zaidun, Alkilun, paham? Alimun. Kalau bukan kata mudzakkar, atau kata mudzakkar tapi tidak berakal kemudian dibuat ke jamak mudzakkar salim, maka mereka bilang apa? Mulhaq. Mereka bilang apa? Mulhaq. Ini secara singkat saja dulu. Ya, intinya jamak mudzakkar salim itu dibuat ke jamak mudzakkar salim ada apanya? Syaratnya, ada mufradnya. Kalau ada kata yang mirip tapi tidak terpenuhi jamak mudzakkar salim, maka namanya apa? Mulhaq. Semuanya. Seperti itu, sinun, ardun. Paham gak ini? Itu kan kata-kata yang tidak terpenuhi syarat. Kata-kata yang tidak terpenuhi syarat. Ada juga yang sudah jadi nama. Seperti illiyun. Kan illiyun ini sudah jadi nama tempat yang tertinggi dalam surga. Bukan lagi isim. Jamak mudzakkar salim. Kan dia tidak ada mufradnya. Tidak ada apanya? Tidak ada mufradnya. Paham? Tapi karena bentuknya sama, maka diikutkan kepada siapa? Diikutkan pada siapa? Jamak mudzakkar salim. Apa yang diikutkan? Ingat, i'rabnya saja. Bukan katanya, karena katanya bukan jamak mudzakkar salim. I'rabnya. Dalam artian marfu dengan waw, mansub dan majrur dengan iya. Paham gak ini? Ikut. Sebagaimana jamak mudzakkar salim, kalau diidopakan hilang nunnya. Jamak mudzakkar salim, kalau diidopakan hilang apanya? Nunnya. Maka ini juga yang ikut. Kalau diidopakan hilang apanya? Nunnya. Sama semua. Sama semua. Ya, lihat contoh. tiga contoh sekarang nah. Contoh wala wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu ulil kurba. Mana dia? Ulu dan uli. Sama dua-dua. Kalau ulu marfu, kalau uli man mansu. Dipahami ini? Inna fi dzalika ladzikra li ulil albabi. Ini contoh untuk apa ini? Majrur. Paham? Lihat, perhatikan antum ulu, marfu pakai waw, mansu pakai ya, majrur pakai ya. Walhamdulillahi rabbil alamina. Mana dia? Al-alamina. Itu kan alam. Paham? Alam walaupun ada mufradnya, tapi kan enggak. Enggak terpenuhi jamak mudzakkar salim. Karena alam itu ada yang berakal, ada yang tidak berakal, ada benda mati, ada benda hidup. Paham gak ini? Dipaham ini? Jadi al-alamin. Ya, al-alamin. Itu mulhaq. Mulhaq. Walabitu fi kahfihim salasami'atin sinina. Mana dia? Sinina. Ya. Alladina ja'alul Qur'ana idina. Mana dia? Idina. Mirip dengan sinin. Inilah bilang babnya tadi. Sama-sama bentuknya. Sinin. Idin. Paham? Sama bentuk. Kemudian kata beliau, syagolatna amwaluna wa ahluna. Mana dia? Ahluna. Dipaham ini? Ahluna. Ya. Mulhaq. Min au. Tahu mulhaq ahluna? Paham ini? Ahluna. Keluarga kami. Ya. Ini mulhaq. Min awsatima tut'imuna ahlikum. Ini contoh apa ini, Mar? Mansub. Ila ahlihim. Contoh untuk apa ini? Majrur. Ahlu, ahli, ahli. Ya. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Mana? Illiyin. Wa ma adaraka ma illiyun. Lihat. Tadi illiyin, sekarang? Illiyun. Semua itu apa? Semua itu apa? Mul. Dipahami ini? Paham ini insyaAllah? Alhamdulillah. Selesai intinya. Yang mulhaq terhadap jam mudzakkar salim di Eropa seperti jam mudzakkar salim. Lanjut. Irob al-asma'i sittah. Irob isim-isim yang 6. Wa ammal asma'u sittah. Ada pun isim-isim yang 6. Fatur fa'u bilwawi. Maka dia dirofa dengan waw. Watu sobu bil alif. Dinasob dengan alif. Watu jaru bil ya. Dijar dengan apa? Ya. Tapi ingat saudara. Bisart. Itu tidak selamanya antum dapat. Ab. Ah. Ham. Fu. Du. Han. Tidak selamanya antum Eropa. Bapak Asmaul. Komsa. Ada syaratnya. Dia punya ketentuan. Yang mana di kitab dasar kita tidak kasih. Kenapa? Karena di sana cukup kita tahu bahwa ini namanya Asmaul Khomsah. Adapun ketentuan selanjutnya dikasih di kitab selanjutnya. Ini enaknya kalau kita belajarnya silsilah. Tahu silsilah? Maksudnya sedikit demi sedikit. Supaya maksudnya itu tidak terasa. Dipahami ini? Karena orang baru kalau dikasih banyak, pusing. Nanti anggapannya dia keyakinannya, bahasa Arab susah. Paham? Padahal mudah. Paham kan? Tergantung kita lagi sekarang. Kita siasati. Nah ini lihat. Dengan syarat. Surutu irob bihabil huruf. Syarat irobnya dengan huruf. Syarat irobnya dengan huruf. Satu, antakuna mudhafatan. Harus dia menjadi mudhaf. Makanya selalu orang kalau di kitab dasar bilang abuka, ahuka, hamuka, fuka, dumalin, hanuka. Kenapa ada kanya selalu? Karena namanya dia ini harus apa? Mudhof. Satu syaratnya. Kalau tidak mudhof, tidak jadi. Kata beliau, fa'in ufridat anil idofah. Kalau dikosongkan dari idofah. Ya, langsung datang begini. Kosong dari idofah. Hmm. dia datang begini, ab, ya, ah, ham, fam, kan fam itu kalau tidak didopakan bukan fu, fa, fi, tapi fam, mulut, famun, ya, terus, ha, han, baiklah han, terus terakhir apa, ha, dat. Kan batu. Paham gak ini? Ya. Nanti ada bacaan lain juga. Ada datu, ada dawu. Bisa juga dawu, dawi. Dawu, dawi, dawa. Pakai wau. Paham? Nggak didomakan. Antum udah bilang abuka, amu, abuka, hamuka. Apa yang terjadi? U'ribat bil harokati dohiro. Maka dia diirob dengan harokat yang nampak. Lihat. Ja'a abun ra'aitu aban maratu bi abin. Ja'a akhun ra'aitu akhon maratu bi akhin. Ja'a hamun ra'aitu haman maratu bi hamin. Nah, hada famun ra'aitu faman, paham, maratu bi famin hasanin, misalnya. Paham gak ini? Saya lewat dengan mulut yang bagus, maksudnya orang baik. Itu ungkapan orang Arab. Hanun, hada hanun, ro'aitu hanan. Nah, marartubi hanin. Paham? Sama dengan ini. Hada dawun, datun. Paham? Boleh? Dipaham? Ro'aitu dawan, marartu bi dawin. Dipahami? Datan, datin, datun. Jelas? Itu kalau dia disendirikan dari idho, idho pak. Tidak ada mudho penilainya. Syarat dia di irob dengan asma'ul sita harus apa? Harus apa? Dia sebagai mudho. Sudah dulu? Dia harus sebagai apa? Mudho. Lihat. Contoh. Nah. Walahu akhun. Lihat dalam Al-Quran. Ini fasih. Innalahu aban masuk, wabanatul akhi majrur. Lihat contohnya, lihat, perhatikan ya. Iya, syarat pertama. Syarat jadi syarat pertama harus semua ini apa? Mudah. Harus semua ini mudah. Mudah pak. Dan harus dia diidopakan sebagai mudah. Dipahami? Harus dia sebagai mudah. Terus sebenarnya syarat kedua ini lanjutan dari syarat pertama, tapi dipisahkan menjadi kedua. Lihat, wa antakuna idhofatu hali ghairi ya il mutakallimi. Dan idhofanya tadi ini nih, kan dia harus mudhof, harus mudhof, dan mudhofnya ila ghairi ya al mutakallimi, kepada selain ya mutakallim. Tahu ya mutakallim? Ya menunjukkan orang yang berbicara. Maksudnya terserah antum mau dibilang abuka, abu Muhammadin, abu Zaidin, yang penting jangan ya. Kalau antum bertanya, kenapa kalau ya? Kan dia jadi irobnya apa? Harokat munasabah. Seperti gulamun, kalau sambungnya ya apa jadinya? Gula mi, antum bilang ja'a gula mi, ra'aitu gula mi, marartu bi gula mi. Ab, sama dengan ya, idhofah kepada ya mutakallim. Jadinya apa? Abi, ja'a abi, ra'aitu abi, marartu bi abi. Paham? Irobnya jadi irob muqaddara. Harokat munasabah. Paham? Paham? Jadi harus dia menjadi mudhof. Satu. Tapi mudhofnya tidak boleh kepada ya mutakallim. Kalau diidhofkan kepada ya mutakallim, irobnya siapa? Isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Perhatikan baik-baik. Terserah antum mau idhofkan kepada apa? Dhamir, isim, dhahir, terserah. Yang penting bukan kepada siapa? Ya mutakallim. Paham syarat? Paham ini syaratnya? Syarat kedua ini. Sebenarnya syarat kedua ini adalah sambungan dari syarat yang pertama. Nah, lihat. Fa in udifa ilal ya'i. Kalau dia didofakan kepada ya, mutakallim maksudnya. Uribat biharokatin muqaddaratin ala ma qabla ya. Maka dia di'rob dengan i'rob harokat muqaddar. Harokat bukan huruf. Harokat yang disembunyikan di atas apa yang sebelum? Ya, pokoknya sama i'robnya gulami. Dipaham? Kitabi. Dipaham ini? Dipaham ini? Sama. Masya Allah. Nah, contoh. Ha inna hada akhi. Lihat. Inna hada akhi. Padahal akhi itu adalah khobarnya. Khobarnya inna. Dipaham ini? Khobarnya inna itu kan marfu seharusnya. Tapi di sini cocok memang marfu. Tapi dengan alamat apa? Domma muqaddaro. Jelas. Harus didofakan kepada siapa? Selain? Iya. Dipaham syarat kedua? Paham dulu syarat kedua? Paham syarat pertama? Syarat pertama harus apa? Mudhof. Syarat kedua? Idofanya bukan kepada? Iya. Kalau sudah paham itu, syarat ketiga lebih sulit lagi sedikit, Masya Allah. Tapi harus kita lewati. Dan harus paham. Kalau tidak paham, kita tidak jalan dulu. Dah, sampai paham. Wa antakuna mukabbarotan. Harus bentuknya bentuk asli, besar. Maksudnya, kan begini saudara. Insya Allah nanti sebenarnya ini agak masalah sedikit. Agak sulit antum pahami sedikit. Gara-gara kita belum belajar sorofnya. Maksudnya ada nanti di... Kalau antum pahaminya insya Allah. Isim dilihat dari bentuknya terbagi dua. Dilihat dari bentuknya apa? Terbagi dua. Ada bentuk al-asli, ada bentuk isim yang asli. Inilah mereka bilang mukabbarah. Ada bentuk isim, isim bentuk apa? Asli. Ini mereka bilang apa? Bentuknya apa? Mukabbarah. Bentuknya masih asli. Seperti contohnya misalnya rojulun. Rojulun, ini bentuk apa? Rojulun, ini bentuk apa? Asli. Dipahami ini? Bentuk apa ini? Asli, rojulun. Contoh lain lagi, waladun. Ini bentuk apa? Asli. Dipahami ini? Kita masuk di sini berarti abu, abuka. Bentuk apa ini? Kalau datang abuka, bentuk apa ini? Asli. Dipahami ini? Akuka, akuka. Bentuk apa ini akuka? Benar apa? Asli. Ini namanya mukabbaro. Bentuk aslinya itu namanya bentuk apa? Mukabbaro. Harus antum paham ini dan perhatikan caranya. Walaupun nanti kalau antum belajar terus bahasa, antum bisa jelaskan sendiri. Bang, tapi yang perhatikan dulu ini. Bentuknya mukabbaro. Apa artinya mukabbaro? Yaitu di atas bentuk asli. Hah? Yang kedua, kadang ada isim. Dia dalam bentuk di atas wujud yang tidak asli. Bang, bentuknya dia dibuat bentuknya bukan mukabbaroh, tapi musoggoroh. Musoggoroh. Atau kadang mereka tabir dia bentuknya adalah tasgir. Bentuknya apa? Tasgir. Bentuk kecilnya. Bukan bentuk asli, bukan bentuk besarnya, tapi bentuk apa? Tasgirnya, bentuk kecilnya. Maksudnya begini, rojulun apa artinya? Kan lelaki dewasa. Paham? Sekarang kita mau bahasa Arabnya, lelaki dewasa kecil. Paham, paham? Paham? Waladun apa tadi artinya? Waladun. Anak laki-laki kecil. Paham gak? Sekarang kita mau anak laki-laki yang lebih kecil. Bentuk tasgirnya. Paham? Ah. Bentuk tasgir ini sudah punya wazan. Sudah punya bentuk yang diteliti oleh para ulama. Paham? Saya kasih dulu antum satu bentuk saja. Walaupun mereka nanti bilang tiga bentuk. Tapi satu saja dulu, jangan tiga-tiganya. Pusing nanti. Paham? Yaitu kapan isim dari takbir, dari mukabbaro besar, mau dibentuk menjadi kecil, cukup diwazankan dengan wazan fu'ailun, maka jadi kecil. Rajulun menjadi apa? Rujailun, fu'ailun. Rajulun menjadi apa? Rujailun. Apa artinya rujailun? Lelaki kecil. Paham? Ya? Kalau fungsi tasjir ini macam-macam. Apakah menghinakan atau untuk menyatakan, saya punya sedikit saja. Paham ini? Rujail, fu'ail, bentuk saja. Buat dari situ jadi begitu. Paham? Sekarang misalnya ada, ya, kata apa misalnya? Contoh lain. Kitab, apa arti kitab? Kitabun, apa arti kitabun? Buku besar. Paham? Kalau buku kecil, apa syaratnya? Buat fu'ail. Apa jadinya? Kutai bun. Apa jadinya itu? Buku kecil. Semua buku kecil, buku saku itu namanya kutai. Kan kalau kita besar, kita. Kalau kita kecil namanya apa? Kutai. Paham? Paham? Apa sarannya? Apa? Bahasa Arabnya apa misalnya? Apa? Apa? Tolib. Iya. Tolib. Kalau tolib 4 huruf. Kita jangan dulu 4 huruf. Kitab dulu, anu dulu. 3-3 huruf. Karena 4 huruf lain lagi itu. Apa? Abdun. Abdun. Abdun. Hamba. Kalau kecilnya? Ubaid. Hamba kecil namanya. Iya. Paham atau paham ini? Sudah paham ini? Paham gak? Paham gak? Jelas? Jelas? Jelas atau belum? Jelas? Sekarang kita baru masuk Abawun. Kan aslinya Abawun. Abawun. Nah, buat menjadi tasjir. Ya? Buat jadi tasjir, Abawun menjadi apa? Ubay. Apa? Ubay Wun. Kan begitu. Setelah itu nanti ada koedah dalam bahasa Arab. Ada koedah nanti. Kalau waw ketemu sama ya, pasti waw hancur. Kalau waw ketemu sama ya, pasti waw harus diubah. Wajib diubah menjadi ya. Waw ketemu ya, berdampingan, waw pasti kalah. Menjadi apa? Ya. Maka jadinya ubayun. Jadinya apa nanti? Ubayun. Ubayun. Sekarang, ubayun. Irob harokat atau irob huruf? Coba. Ubayun. Ja'a? Ubayun. Ro'a itu? Ubayan. Maror itu? Itu kita mau capai. Paham? Sekarang. Akhawun. Akhawun. Buat tasjir. Menjadi fu'ailun. Ukhoy. Ukhoy. Wun. Ukhoy. Wun. Tadi kok ada? Ya ketemu waw. Maka waw wajib menjadi? Ya. Gabung. Jadi apa? Ukhoyun. Ja'a. Ro'a itu? Maror tubi? Paham? Apa irobnya? Dengan harokat atau huruf? Harokat atau huruf? Harokat. Tapi kalau dibentuk biasa? Bentuk asli? Ja'a akuka. Ro'aitu akhoka. Marotubi akhika. Syaratnya harus mukabbaro. Tahu mukabbaro berarti sekarang? Artinya begini. Ini kata af'alu asma'ul khomsa asma'ul sitta. Tidak di atas bentuk tasjir. Dan bentuk tasjir sudah ada ciri-cirinya. Di antaranya berwazan apa? Fu'ail. Yang mana bisa juga antum katakan kalau sudah diubah bentuknya jadi enggak jadi. Harus bentuknya apa? asli. Kalau antum susah ini pikirkan wazan fu'ail, wazan apa? Tasgir. Maka tinggal dilihat saja. Kalau grup bentuknya tidak jadi, harus bentuknya bentuk asli. Dibahami. Kapan berubah misalnya ke bentuk fu'ail, fu'ail, maka jadi apa? Jadi apa irobnya? Irobnya dengan irob apa? Harokah. Dipahami? Dipahami? Nah, ini mudah-mudahan dipahami. Jadi, kita baca. Kita baca. Beliau bilang, antakuna mukabbaroh. Harus bentuknya mukabbaroh. Asli. Bentuk besar. Bukan bentuk apa? Tasgir. Musabgaroh. Bentuk yang telah diubah. Paham gak ini? Ke wazan apa? Fu'ail. Lihat. Kata beliau, fa'in sugirat. Kalau ditasgir. Kalau apa? Ditasgir. Kapan kata ditasgir? Kalau diubah menjadi wazan apa? Fu'ail. Ingat itu. Kalau diubah menjadi wazan apa? Fu'ail. Fa'in sugirat. Yaitu diubah. Anu kasih catatan. Yaitu diubah ke wazan. Fu'ail. Paham? Diubah ke wazan. Fu'ail. Dipahami kan? Maka apa yang terjadi? Uribat bil harokati dohiro. Maka diirob dengan harokat yang nampak. Contoh, hada ubayyuka. Paham? Ubayyuka. Wazannya apa itu? Ubayyuka. Wazannya apa? Fu'ai. Paham? Diubah bentuknya, tasgirnya, asmaul sitta itu. Dipahami? Iya. Kalau antum bilang, ro'aitu, ganti hada dengan ro'aitu, ini jadinya apa? Ro'aitu ubayyaka. Padahal didofakan itu. Didobakan ini, padahal cuma kan dia apa? Bentuknya apa? Sudah diubah ke tasgir. Iya, selesai. Syarat ke berapa ini? Syarat ke berapa ini? Ke? Tiga. Lanjut. Kita habiskan dulu ya. Habiskan ini saja ya. Wa antakuna mufrodatan. Masya Allah. Harus dia tadi di samping bentuknya bentuk asli. Bang, ternyata dia juga harus bentuknya mufrad. Tidak boleh di musanna, tidak boleh di jama. Karena kalau di musanna, irobnya jadi irob isim mutanna. Kalau di jama, irobnya jama. Tergantung jama apa. Paham kan? Paham atau belum? Harus mufrad. Apa artinya mufrad? Mudah ini. Iya, yang enggak sulit itu insya Allah saudara, yang tadi saja. Mukabbaroh. Ini kalau dikasih ditupah sulit. Makanya di tupatusania paling sulit dijelaskan. Kenapa? Karena di tupatusania bukan lagi pemula sebenarnya. Itu sudah buku tingkatan ke atas di mutamima. Kan di tupatusania sudah dikasih ini syaratnya. Ini tidak cocok untuk pemula. Tidak cocok. Kalau tupatul wasobi alhamdulillah tidak kasih. Dan itu cocok. Pas. Karena tupa itu syarat mata jurumia. Masih tahap apa? Pemula. Buku-buku ketiga baru bisa dipahami. Dipahami ini, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi jangan nanti pulang ke Buton, misalnya semangat ini saya mau kasih walaupun kotor nada, biar mereka pintar semua. Bukan pintar, tambah lari orang. Dipahami ini. Perhatian cara ulama bahasa tanamkan antum. Lihat matan jurumia bagaimana singkatnya. Nah, iya. Setelah itu naik lagi, sini. Nanti antum akan lihat kotor nada bagaimana luasnya. Antum akan lihat Ibnu Aqil bagaimana luasnya. Dipahami kan? Iya, sedikit-sedikit. Jadi harus mufrad. Fa'in sunniyat. Kalau dia dibuat musanna. Au jumi'at. Atau dijama. Uribat irob al musanna. Wal majmu. Maka dia diirob-irobnya musanna. Atau jama. Paham? Diirobnya musanna atau jama. Kalau ini gampang ya. Ya. Misalnya. Abun. Antum buat musanna menjadi abwan. Ingat ya. Mungkin antum bingung kenapa saya ubaywun, paham? Karena ini abun, abu, kata abbe, abun aslinya abawun, paham? Dihilangkan wawunya, ya, sama dengan ak, aslinya apa? Akhawun, paham? Hilangkan, ketika dia jadi asmaul khomsah, hilang apanya? Apa? Wawunya, dipaham ini? Ya, sama dengan fu, aslinya kan apa? Famun. mulut, tamun. Paham? Tapi ketika jadi asmaul khomsa hilang apanya? Mimnya. Paham enggak ini? Ah, ketika antum mau buat musanna, kembalikan aslinya. Berarti abun buat musanna abwani abwaini. Dipahami enggak? Kalau antum tanya, dari mana aslinya wau? Ya yang dihilangkan karena isim itu kalau dia mu'rab enggak lepas dari berapa huruf? 3. Kalau 2 berarti pasti ada sesuatu yang hilang. Paham enggak ini modalnya, bentuknya? Paham ya? Akun musanna. Akun musanna. Akhwani. Dari mana wau? Dihilangkan ketika di mubrotnya. Paham atau belum? Dipahami ini? Makanya ketika tadi dibentuk tasjir, datang waunya. Datang apanya? Waunya. Jelas ini? Jadi coba. Ja'a abwani. Ra'aitu? Ra'aitu? Abwaini. Marartu? Hah? Di? Abwaini. Paham? Irob apa itu? Isim? Musanna. Bukan lagi asma'ul sitta. Paham? Sekarang. Abawun. Abawun. Buat jamak. Mudzakkar sa'at jamak taksir. Abawun. Itu kata fa'alun. Fa'alun. Ini kan abawun fa'alun. Kalau di jamak menjadi fa'alun. Fa'alun. Apa jadinya abawun? Abawun. Abawun. Ya enggak? Tapi kita lihat di jadinya abawun. Apa yang terjadi? Nah, itu sudah di pabrik. Sudah ada perubahannya di pabrik di Sorok. Yaitu mereka bilang, kalau ada waw terletak setelah alif tambahan, wajib ganti hamzah. Ada proses. Ya kan abawun. Di jamak menjadi fa'alun. Berarti apa jadi seharusnya? Abawun. Tapi ada waw terletak setelah apa alif? Tambahan. Alif tambahan enggak? Alif tambahan enggak? Maka wajib diubah menjadi apa? Hamzah. Jadilah apa? Abaun. Paham kan? Paham? Paham ini jadinya? Salah. Abaun tadi ya? Bukan. Bukan menjadi fa'alun, tapi af'alun. Saya ulangi, salah. Fa'alun. Kalau dijamak, maka bentuknya jadi af'alun. Kalau ada kata fa'alun, kalau dijamak ke jamak taksir, bentuknya jadi af'alun. Af'alun. Coba buat abawun jadi jamak. Menjadi ini, af'alun. Jadinya apa? A'bawun. A'bawun. Paham? Ada dua hamzah berdempetan. Maka wajib hamzah kedua jadi alif. Hah? Kok ada pabrik semua itu? Pabrik semua. Jadi aslinya kan? Iya. Kan dia sama dengan begini. Qawlun. Qawlun. Jamaknya af'alun. Apa jadinya? Semua itu bisa lihat. Qawlun. Jamaknya af'alun. Aqwa. Aqwa. Lun. Iya. Paham? Sekarang. Abawun. Jamaknya af'alun. Abawun, jamak af'alun. Abawun, sama dengan akwalun. Paham? Ada dua hamzah di awal berdempetan dan hamzah kedua sukun, maka wajib hamzah kedua jadi alif. Nah, kalau hamzah kedua jadi alif, apa jadinya? Paham? Dipaham? Jadi alif. Huruf mat. Abawun. Sudah. Abawun. Kenapa panjang? Sudah tahu ceritanya. Paham? Abawun. Ada waw terletak setelah apa? Alif wajib diubah menjadi hamzah. Jadilah apa? Abawun. Ah, coba irob. Ja'a. Ah? Abawun. Ro'a itu? Maror tubi? Irobnya apa itu? Harokat. Jamak tak? paham betul mungkin tercapai. Jadi harus dia bentuknya apa? Intinya bentuknya apa? Mufrad, tidak boleh musanna, tidak boleh jama. Kalau musanna atau dijama maka di irob, irobnya isim, musanna dan jama. Jelas. Kita ambil lagi sedikit. Selesai kan? Hujan tuh dingin di otak. Selesai kan? Sedikit lagi. Amat, tidak konsentrasi, tidak ada di bukunya. Ada nih? Tidak ada. Disuruh tulis dari kemarin. Antum tulis di situ, isinya. Iya. Kemudian kata beliau terakhir, wal afsah, dan yang paling fasihnya filhan pada kata hanuka yang kemarin. Paling fasihnya an-naqsu. Dia itu di irob naqas, maksudnya kurang huruf terakhirnya. Berarti kan hanuka. Kalau kurang huruf terakhirnya menjadi apa? Hanu. Ro'a itu hanuka. Tau nakas. Nakas artinya dikurangi huruf terakhirnya. Nakas artinya kurang. Kan hanuka. Kalau dikurangi, kurang wawnya. Hanuka. Hada hanuka. Ro'a itu hanaka. Maror tubi. Paham gak ini? Ini yang paling fasihnya dia dikurang. Apa artinya nakas? Ay hadfu akhirnya. Yaitu paling fasihnya dia dihilangkan huruf terakhirnya. Wal irob bil harokat. Tentunya di irobnya dengan apa? Harokat. Ala nun di atas nun. Hanun hanan hanin. Dipaham ini? Hanun hanan hanin. Nah contohnya. Hada hanuka. Ro'itu hanaka. Marotu bihanika. Itu yang paling fasihnya. Paham? Itu fasihnya. Makanya apa? Walihada lam ya'udduhu sahibul al-ajurumiya. Oleh karena itu, tidak dihitung oleh pemilik matan jurumiya sebagai asma'ul sita. Matan jurumiya cuma bilang apa? Asma'ul komsa. Karena yang fasihnya han itu dibaca nakes, kurang huruf terakhirnya. Paham gak ini? Itu fasihnya. Wala ghairuhu fi hadhil asma, tidak pula dijadikan oleh selain beliau dalam isim ini. Waja'aluha khamsah, dan mereka jadikan cuma berapa? 5. Paham? Dan itu benarnya kan itu yang fasihnya. Kita kan ikut yang fasih, bukan ikut yang tidak fasih. Paham gak ini? Makanya kesimpulannya bi asmaul khamsah, bukan sita. Jelas? Sudah? Jelas? Alhamdulillah.